إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها kaum muslimin muslimat rahimakumullah puji serta syukur kehadirat Allah atas nikmat iman dan nikmat aman dengan iman maka seseorang ada jaminan untuk masuk surga la tadkhulul jannata hatta tu'minu tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman. Adapun dengan iman dengan aman maka ibadah bisa lebih sempurna. Maka nikmat kita hidup di negeri kita Indonesia yang aman. Semoga Allah Ta'ala menambahkan keamanan kepada kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpinnya. Adapun saudara-saudara kita yang tinggal di negeri yang konflik, yang tinggal di negara mayoritas kafir, mereka mengalami penderitaan. Kejadian itu semua Allah Ta'ala tahu. Kejadian itu semua Allah Ta'ala telah mencatatnya. Kejadian itu semua Allah yang menghendakinya. Kejadian itu semua Allah yang menciptakannya. Tidak ada sesuatu pun kejadian yang terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu. Dan kita hendaknya menolongnya, membantunya dengan doa misalnya yang paling lemah atau dengan dana apabila ada lembaga-lembaga yang mereka membantu menyalurkan dana, hendaknya kita ikut berpartisipasi. Kemudian kalau kita sanggup membelanya dengan fisik, maka datang ke sana. Dan ini kewajiban negara yang mengkoordinir agar saudara kita di belahan bumi manapun hendaknya dibantu, ditolong, dilindungi. Dan di antara sebab itu semua adalah karena kurangnya kesungguhan kita dalam menolong agama Allah. Sebab kalau benar kita menolong agama Allah, pasti Allah menolongnya. Apa Allah tidak tahu kejadian yang menimpa mereka? Jawabannya Allah. Kok Allah tidak menolongnya? Karena kita tidak menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, pasti Allah menolongmu. Kalau ada kejadian, kok Allah tidak menolongnya? Berarti kita yang belum menolong agama Allah. Sebab Allah tidak pernah ingkar janji. Adapun pelajaran kita sekarang masuk pada bagian yang keenam dari buku Jalan Golongan yang Selamat diberi judul Makna La Ilaha Illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat La Ilaha Illallah mengandung makna penafian, yaitu peniadaan ketuhanan dari selain Allah. dan menetapkan untuk Allah semata. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak boleh kita menetapkan ada satupun ilah. Semua Tuhan-Tuhan dihilangkan. Illallah, kita hanya menetapkan Allah lah satu-satunya Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi Allah lah satu-satunya ilah. Selain Allah bukan ilah, tidak berhak kita beribadah kepadanya. Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang lain. Ada berapa sih rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Yaitu syahadat, salat, zakat, saum, haji. Itu 5 rukun Islam. Sebelum haji, sebelum saum, sebelum zakat, sebelum salat, pelajaran pertama yang harus diajarkan kepada kaum muslimin adalah la ilaha illallah. Syahadat. Karena inilah pondasi. Tidak mungkin bangunan akan tegak kokoh tanpa pondasi yang kuat. Apalah artinya membangun lantai 3, lantai 4 kalau pondasi tidak kuat, maka semuanya akan hancur kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Orang yang ikhlas ialah yang memahami la ilaha illallah. Orang yang ikhlas pertama adalah orang yang memahami la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang ikhlas itu mengamalkan la ilaha illallah. Dia amalkan. Dia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Jangan seperti orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia minta tolong sama dukun, minta tolong sama paranormal, minta tolong kepada orang mati di kuburan. Berarti dia belum ikhlas. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas itu menyeru kepadanya sebelum menyeru kepada masalah-masalah yang lainnya. Kalau ikhlas la ilaha illallahnya, dia dakwahnya kepada la ilaha illallah. Bukan dakwah politik, bukan dakwah ekonomi, bukan dakwah khuruj, bukan dakwah yang lain. Dakwahnya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dakwahnya tauhid. Sebab di dalamnya terkandung tauhid, yaitu pengesaan Allah yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru pamannya Abu Talib ketika menjelang ajal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pamannya sakit. Pamannya yaitu Abu Talib, orang yang sayang sama Nabi, membela Nabi. Sampai akhirnya Abu Talib lanjut usianya. Tidak sanggup lagi menahan hidupnya. Maka sakit menjelang ajalnya Nabi datang. Pamannya kafir, menunjukkan boleh kita menjenguk orang kafir yang lagi sakit. Boleh kita kafir yang lagi sakit. Dalilnya paman Nabi Abu Thalib kafir, Nabi datang menjenguknya. Tetapi datang bukan untuk cari muka. Tetapi datang bukan untuk mencari pujian. Untuk apa datang? Untuk menawarkan Islam. Misalnya atasan kita namanya si Robert, karyawannya datang boleh. Sampai di sana bilang, tapi kita sampaikan sana, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan menyelamatkan. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya lalu mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah wa aba an yaqula la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Seuntai kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah. Namun dia, yakni Abu Talib, enggan mengucapkan la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, enggak mau. Kenapa? Karena ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal di dekat Abu Talib. Ketika Nabi mengucapkan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, maka Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Ini kakeknya Nabi. Kemudian Nabi mengulangi lagi, paman, ucapkan la ilaha illallah. Terus Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Sampai mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang membelanya, orang yang menolongnya, ternyata tidak. Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, tidak bisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Untuk menghibur kesedihannya, Allah Taala menurunkan firman-Nya. Inna tahdi man ahbabta walakinallaha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik, hanyalah Allah. Maka ramah orang yang menyampaikan ilmu di akhir pengajiannya, dia mengatakan, wabillahi taufik wal hidayah. Milik Allah lah taufik dan hidayah. Kewajiban kita untuk menyampaikan, untuk mengajarkan. Tetapi yang membuka hati manusia untuk menerima kebenaran, hanya Allah. Makanya jangan sedakwahin paman kita, enggak mau terima juga. Bahkan ada kalanya seorang ayah mendakwahi anaknya, ternyata ngelawan juga. Hidayah di tangan anaknya Nabi Nuh enggak dapat hidayah, bapaknya Nabi Ibrahim enggak dapat hidayah, pamannya Nabi Muhammad ini Abu Talib enggak dapat hidayah. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di, beliau mengajak menyeru bangsa Arab, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun mereka menjawab, hanya satu Tuhan. Tuhan cuma satu? Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Ada dakwah seperti ini. Demikian itu karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini. Paham makna la ilaha illallah. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia tidak akan menyembah selain Allah. Maka dari itu mereka meninggalkannya dan tidak mau mengucapkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Ini orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri, orang-orang musyrik. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Apakah kita harus tinggalkan? Dan memang itu di Muhammad, Nabi Muhammad dituduh penyair gila. Kalau kita dakwah diolok-olok, dakwah dihina-hina, dibilang ekstrim, keras, dibilang kaku, dibilang sesat. Sebenarnya Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Rasulullah SAW bukan gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu Muhammad bukan orang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama maluhu wa damuhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah. Lihat, enggak cukup hanya mengucapkan tuhannya Allah, tapi harus ada pengingkaran terhadap Tuhan selain Allah. Maka harta dan darahnya haram dirampas, haram diambil. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh. Makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat, kewajiban yang mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa atau memohon kepada orang yang telah mati dan lainnya. Orang kalau sudah baca la ilaha illallah enggak boleh lagi. Memohon kepada jin tidak boleh. Ironisnya sebagian orang-orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tetapi mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada selain Allah. Aneh. Mulutnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi prakteknya ketika anaknya sakit datang ke dukun, ketika ada hal yang problem di rumah tangganya datang ke kuburan. Maka perbuatannya menyelisihi ucapannya. Yang kelima, la ilaha illallah adalah asas atau pondasi tauhid dan Islam. Pedoman yang sempurna bagi kehidupan atau the way of life. Ia akan terrealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah hanya untuk Allah. Demikian itu apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadanya dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lainnya. Seorang muslim yang sebenarnya menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum yang mengatur hidup dan kehidupannya, bukan undang-undang yang lain. Itu muslim. Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata, al-ilah atau Tuhan ialah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Jadi Allah itu zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Dengan apa? Dengan rasa cemas. Ibadah kepada Allah dengan cemas, takut ibadahnya enggak diterima. Enggak boleh kita ibadah tapi sombong, memastikan dirinya masuk surga. Tidak boleh. Pasti diterima ibadahnya, enggak boleh. Dengan ada rasa cemas. Kemudian dengan pengagungan. Mengagungkan. Mengagungkan. Bagaimana sih orang yang mengagungkan? Para sahabat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang tidak berani menatap wajah Nabi. Temu Nabi dia nunduk, dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat. Orang yang mengagungkan, misalnya orang jemaah haji, Nabi perintahkan kita talbiyah itu di Yalamlam, di Miqat, kan di Jeddah. Maka orang yang mengagungkan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tetapi dia bilang, kamu mengagungkan Rasulullah apa tidak? Saya mengagungkan Rasulullah. Ini perintah Nabi, ikhram itu di Miqat. Iya, perintah Nabi ikhram itu di Miqat. Tetapi hadis Rasul enggak boleh dibantah dengan tetapi. Tapi kan kondisinya begini, tapi kan kondisinya begitu. Enggak, harusnya sami'na wa ata'na. Allah SWT memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Enggak boleh tapi, sudah panjangin. kelihatan tua, tidak boleh membantah hadis Nabi SAW dengan tetapi-tetapi. Itu beribadah kepada Allah dengan Rasulnya dengan mengagungkan. Dengan mengagungkan. Kemudian dengan cinta. Bukan terpaksa ngaji ini datang seperti ini. Hendaknya dengan senang, dengan cinta. Ngapain pagi-pagi kita jalan-jalan? Enggak, saya mau ngaji. Kita mendingan main ke taman safari, taman impian, Jaya Ancol, taman. Sebutkan taman-taman yang banyak. Saya punya taman yang lebih indah, namanya taman surga. Datang ke masjid ini. Marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, mampirlah. Qila wa mariyadul jannati ya Rasulullah. Apa sih taman surga ya Rasulullah? Qala khilaqud dzikri. Kata Nabi, halaqah dzikir. Majlis ilmu ini taman surga. Hanya orang-orang yang memasuki taman surga di dunia, dia yang akan mendapatkan taman surga di akhirat. Nabi mengatakan, baina hurfati wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Kan di Masjid Nabawi ada tempat namanya raudhah. Itu orang pada rebutan sholat di sana. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh rebutan itu di raudhah? Mana dalilnya? Raudhatul Jannah, taman surga ada di Masjid Nabawi. Ada juga di Masjid apa ini? Nurul Ikhlas. Ada. Sebab taman surga apa? Majlis ilmu itu taman surga. Bukan cuma di Masjid Nabawi, Raudhatul Jannah. Kenapa mimbar Nabi dengan jarak antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi disebut taman surga? Karena Nabi duduk di mimbar, kemudian menyampaikan ilmu, para sahabat berkeliling sampai ke kamar Nabi. Maka itulah taman surga, jarak antara mimbarku dan kamarku, taman di antara taman-taman surga. Datang ke majelis ilmu dengan senang, bukan dengan terpaksa. Kau datang, ya SMS mulu gak enak saya. Datangnya karena gak enak. Dirubah. Nah, kalau yang tadi datang dari rumah karena gak enak, karena ingin masuk surga. Kenapa harus senang duduk di majelis ilmu? Karena Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi man sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang enggak kepengin masuk surga? Semua kita pengin masuk surga. Harus menempuh jalannya. Bagaimana jalannya? Duduk di majelis ilmu. Kenapa harus senang kita duduk di majelis ilmu? Karena Allah turunkan ketenangan. Allah curahkan rahmat. Allah naungi mereka dengan sayap para malaikat. Dan Allah sebut-sebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Nabi mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti rasulihi bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid ini rumah Allah. Liyatluna kitaballah, dibacakan kitabullah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, lalu dipelajari sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan banyak orang yang duduk di masjid mendengarkan kajian itu, Allah akan berikan ketenangan. Biar gak ngantuk. Ya Allah, jangan ngantuk. Ibadah kepada Allah dengan cinta. Kemudian takut. Takut. Takut kalau ibadahnya tercampur dengan riya. Takut kalau gak diterima. Ini harus ada perasaan takut. dalam beribadah kepada Allah. Kemudian harap semoga diterima. Kemudian tawakal, mau beribadah harus tawakal. Jangan takut haji. Lai tawakal tu Allah, la haula wala quwata illa billah. Pergi berangkat ibadah haji. Berangkat. Taraja baru jam 9. Sudah berangkat. Ustaznya suka terlambat begitu. Lambat munggah yang penting berangkat. Bismillah tawakal tu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ustaz yang nungguin murid apa murid yang nungguin ustaz? Harusnya murid nungguin ustaz. Kemudian diantara ibadah juga adalah meminta dan berdoa, memohon kepadanya. Berdoa, minta apa saja itu ibadah kepada Allah. Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yabna Adam kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai anak Adam, setiap kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Tol mustaqim, minta hidayah. Allahumma al-huda wat-tuqa wal-afaf. Minta hidayah agar kita diberi hidayah. Ya ibna Adam kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai anak Adam, setiap kalian lapar kecuali yang aku beri makan. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepadamu. Minta makan kepada Allah. Doa, ya Allah, saya minta. Allah perintahkan dalam hadis qudsi, minta makan. Dia salafus saleh enggak punya garam, dia doa, minta garam. Garam, ya Allah, yang keras. Ibadah luar biasa. Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu azada dhalika fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, sekiranya orang yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka bertakwa kepadaku sebagaimana ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Semua manusia di muka bumi Islam semua, bertakwa semua, kayak Abu Bakar semuanya misalnya, kerajaan Allah tidak bertambah. Allah tetap Allah walaupun semua orang bertakwa. Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki. Wahai anak Adam, sekiranya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka menjadi orang yang paling fajir di antara yang paling fajir di antara kalian, maka tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun juga. Orang pada mau maksiat semua, kafir semua manusia, enggak ada yang beriman misalnya, kerajaan Allah tidak berkurang. Memang dikira kalau kita beriman Allah jadi untung, kalau kita kafir Allah jadi rugi. Allah enggak rugi. Kita mau beriman, kita mau kafir, kita mau taat, kita mau durhaka, Allah enggak rugi. Tetapi kalau kita beriman, beramal saleh, kita yang beruntung. Bukan Allah. Kalau kita maksiat, durhaka, jadi orang kafir, naudzubillah, maka kita yang rugi. Ini yang kita sendiri yang rugi. Memang kalau kita enggak mau dakwah, kita enggak mau ngaji, kemudian agama Islam mundur. Enggak. Allah akan datangkan orang-orang yang siap menolong agama ini, yang siap membela agama ini. Kalau kita enggak mau udahlah, berhenti aja jadi orang biasa aja. Enggak usah mikirin ngaji, enggak mikirin dakwah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nanti kalau udah dekat hari kiamat, baru semua habis orang yang beriman. Barulah datang. Ini semua tidak selayaknya diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah itu enggak boleh diberikan takut, cinta, tawakal, meminta, berdoa, pengagungan, enggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maka barang siapa menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, di mana dia merupakan kekhususan-kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan La ilaha illallah, dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk menurut kadar perbuatannya. Kita ini hamba Allah, bukan hamba makhluk. Maka kita tidak boleh berharap kecuali kepada Allah. Siapa yang berharap kepada Allah pasti tidak akan kecewa. Tapi siapa yang berharap kepada manusia pasti kecewa. Kamu yang ketujuh. Sesungguhnya kalimat La ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya bila tidak membatalkannya dengan sesuatu kesyirikan. La ilaha illallah itu manfaat kalau tidak batal dengan kesyirikan. Apa sih yang bisa membatalkan syahadat? Di antaranya yang pertama, berdoa kepada selain Allah, maka batal syahadatnya. Dua, merasa kesal hatinya karena ketauhidan Allah. Tak kesal sama tauhid, kesal sama dakwah tauhid. Ini bisa membatalkan keislaman. Yang ketiga, menyembelih binatang untuk selain Allah atau karena selain Allah. Membeli binatang berlapindu. Keluar enggak lumpurnya? Dulu awal-awal mau dihentikan, orang-orang Hindu melakukan ritual di tanggul itu. Kemudian ia melepaskan bebek. Bebek dilepaskan ke lumpur. Lumpur itu panas. Pada terbang itu bebek, kesian sekali. Orang Islam enggak mau kalah. Ngadain ritual di situ, melemparkan 9 ekor, 1 ekor sapi ke lumpur lapindo. Sekarang jadi tempat rekreasi, itu dijual kaset. Kasetnya namanya Lur Sidoarjo. Dari mulai pengeboran, kemudian menyembur api, kemudian keluar lumpur, itu ada filmnya. Sampai ada ritual-ritual seperti itu. Batal keislamannya berkorban untuk selain Allah, sebab Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan sembelihlah binatang kurban karena Rabbmu. Jangan untuk lumpur sindo bernazar untuk makhluk sebagai pendekatan diri atau penghambaan kepadanya. Itu batal. Yang kelima, melakukan tawaf di sekeliling kuburan. Itu batal keislamannya. Tawaf di kuburan. Orang harusnya tawaf di Ka'bah. Ini tawaf di kuburan. Yang keenam, tawakal dan berserah diri kepada selain Allah. Ada orang yang tawakalnya sama cincin. Yang ketujuh, ruku, sujud dengan niat mengagungkan raja atau pemimpin. Ruku dan sujud untuk mengagungkan presiden misalnya. Depan presiden ruku, sujud, cium kaki. Tidak boleh. Ruku dan sujud hanya untuk Allah. Yang kedelapan, mengingkari salah satu rukun Islam. Mengingkari kewajiban sholat. Batal Islamnya. Batal syahadat. Mengingkari kewajiban haji. Buat apa haji? Bikin kaya orang Arab aja. Itu Ka'bah kan batu. Kalau kita sholat menghadap Ka'bah berarti nyembah batu itu. Dia mengingkari kewajiban haji. Yang kesembilan, membenci Islam. Atau sebagian dari ajaran Islam. Membenci dengan Islam. Gak suka dengan ajaran Islam. Dengan hukum. Apa gak ada hukum selain mati apa? Enggak manusiawi. Semua ajaran Islam harus kita imani. Sami'na wa ata'na. Yang ke-10, berolok-olok dengan ayat-ayat Al-Quran. Menghina-hina Al-Quran. Batal Islamnya. Menghina jenggot. Tidak boleh mengolok-olok. Ketika ada orang yang menghina-hina sahabat ahli baca Quran, dilaporkan sama Nabi. Dia minta maaf, ya Rasul. Turun surat At-Taubah ayat 65-66. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Enggak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir sudah beriman. Surat At-Taubah ayat 65. Das pembatal Islam mengingkari Al-Qur'an meskipun sedikit saja atau hadis yang sahih. Sedikit saja, satu ayat saja kita enggak mau mengamalkannya, meyakininya, tidak mau meyakininya, maka kufur. Yang ke-12, mencela Allah, menghujat Islam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencela. 13, mengingkari salah satu asma atau sifat atau af'al perbuatan Allah. Mengingkari nama. 14, tidak mengimani seluruh rasul yang telah diutus. Saya beriman dengan nabi ini, nabi ini, nabi ini, sama Nabi Musa saya enggak mau beriman. Batal. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusul. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasulnya. 15, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. Dia bikin harus dengan hukum Allah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Yang ke-16, menjadikan selain Islam sebagai hakim atau pemutus perkara, tidak rela atau menolak hukum Islam. Menolak batal keislaman. 17, memberikan hak membuat undang-undang dan hukum kepada selain Allah. Memberikan hak membuat undang-undang. Undang-undang itu semuanya harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh kita bikin-bikin sendiri. 18, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkannya. Anak 5, anak 10, haram atau halal? Halal. Anak 25, boleh apa tidak? Boleh, jangan diharamkan. 2 saja, mana cukup? Anak yang banyak, 25. Lebaran satu anak, 200. 19, percaya kepada ajaran-ajaran yang merusak Islam seperti komunisme, ateisme, Freemason, Yahudi, sosialisme, Marxisme, sekulerisme, nasionalisme. Tidak boleh. Mempercayai ajaran-ajaran itu membatalkan keislaman. Yang ke-20, mengubah agama dan pindah dari Islam ke agama lain. Murtad. Batal syahadatnya. Yang ke-21, membantu orang Yahudi, Nasrani atau komunis serta bahu-membahu dengan mereka untuk melawan orang Islam. Membantu orang kafir untuk menolong orang Islam. Batal syahadatnya. Orang Islam yang dibela orang kafir. Mana dalilnya? Dalilnya surat Ali Imran ayat 28. Wala yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin melainkan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Batal. Syahadatnya batal. Dalilnya surat apa? Ali Imran ayat 28. Jadi bukan hanya Al-Ma'idah 51. Ada juga Ali Imran 28. Ke-22 yang membatalkan keislaman, tidak mau mengkafirkan orang komunis yang tidak percaya adanya Tuhan, atau orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau ditanya Yahudi Nasrani kafir apa beriman, dibilang beriman. Kafir. Mana dalilnya? Surat Al-Bayyinah ayat 6. Surat Al-Bayyinah surat apa? Surat Lam Yakunil. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ke-23, pendapat sekelompok orang sufi tentang wahdatul wujud atau union mystic, meyakini Allah bersemayam pada hambanya, ini batal keislamannya. 24, berpendapat bahwa agama terpisah dari negara atau Islam tidak mempunyai teori politik, batal syahadatnya. Meyakini bahwa agama ini enggak ada sangkut pautnya dengan negara. Agama-agama dan negara. Tidak. Islam ini mengatur hidup dan kehidupan. Mengatur dari urusan rumah tangga sampai negara. Bahkan hubungan internasional ada aturannya dalam Islam. Terakhir, 25. Berpendapat sebagaimana yang dianut oleh sekelompok orang-orang sufi, bahwa Allah menyerahkan kunci-kunci semua urusan kepada tokoh-tokoh wali. Dan seperti itu. Inilah 25 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaino dalam bukunya Bimbingan Islam. Untuk sungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya bila dia tidak membatalkannya dengan suatu kemusyrikan. Ini mirip dengan wudu yang dapat batal oleh hadas. Wudu bisa batal dengan hadas. Begitu juga syahadat bisa batal dengan melakukan 25 pembatal syahadat. Ada yang meringkasnya jadi 10 pembatal syahadat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk. Ya, bagi hari ini, selanjutnya silakan. Kalau bisa dijawab, saya jawab. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menasihati orang tua untuk tidak mau meninggalkannya. Karena kadang-kadang anak itu menasihati orang tua kurang sopan. Gimana cara menasihatinya yang baik? Si anak menjak dia ngaji, mengikuti sunnah, sering ngasih duit sama bapaknya. Sering berjamaah di masjid, di rumah. Ada pekerjaan orang tua dibantu. Maka orang tua akan simpati. Lihat anaknya ini makin ngaji, dia makin saudara-saudaranya juga akur. Dia cinta. Setelah dia senang dengan kita, kemudian diajak ibunya, diajak bapaknya. Pulang, ajaknya bapaknya diajak makan. Bukan bilang, "Pak, rokok haram, Pak. Rokok aja." Kesel bapaknya, lu gue pecat. Songong anaknya nasihatin orang tua. Bapaknya lagi nonton TV, dimatiin TV-nya. Haram. Dia masih numpang di rumah bapaknya. Tapi galak sama orang tua, enggak diterima, diusir itu anaknya. Pergi lu. Diusir. Nyari duit yang benar. Nyari duit. Minta korban. Senang. Insyaallah itu senang bapaknya mau terima. Pro yang sunnah ada pengajian-pengajian. Bukan untuk riya, sekedar pengalaman saja. Kalau terima waktu enggak. Mana saya menasihati bapak saya? Enggak bilang. Sholat pak, enggak sholat kafir loh. Sebacok kita. Berani. Nah, kita baca buku. Baca buku. Yang keras baca bukunya. Zaman dulu belum ada radio roja. Radio tinggal setel orang dengerin. Lagi bisa jadi orang yang enggak suka. Kita baca. Kalau dia dengerin. Itu caranya kita baca buku. Ya, nah itu. Kalau hari raya datang dia ke lapangan. Kul, biasa pengumuman penerimaan zakat. Saya yang disuruh kul tuh. Secara umum di lapangan. Setiap lebaran pulang, kalau saya pulang sebelum lebaran, itu di jadrum belum khutbah, kul tuh. Khutbah ada. Petugasnya khusus. Belum ke masjid sampai akhirnya sholat Jumat di masjid. Saya enggak pernah nasihatin bang, enggak pernah. Tahlil enggak berangkat. Enggak berangkat. Mau ngapa enggak tahu, saya diem aja. Lebaran habis sholat Id itu biasa orang langsung ke kuburan. Dari lapangan enggak pulang, langsung ke kuburan. Sebelum silaturahmi sama yang mereka semua ke kuburan, saya pulang. Saudara-saudara seorang, paman-paman, bibi-bibi, ponakan-ponakan, salaman, kasih. Gak ada, akhirnya diem mereka, gak berani bilang, nah itu, macam-macam. Kenapa? Mapulu, hemat-hemat duit. Kadang kita makan mahal-mahal. Itu duit 50 ribu di kampung, berharga sekali. Kita kadang sekali makan habis. Di kampung berharga. Kalaupun enggak suka dengan ajaran kita, dia tidak memusuhi kita. Kalau sudah senang, tetap tahlilan, tetap mereka tahlilan. Kita enggak ikut, diam aja. Salat enggak bisa, rajin ke masjid. Ada dipanggil, wajib begitu. Sana. Ji, preman aja bilang ji, berani preman. Orang udah haji dihargai. Mau ngerokok saja preman, mau ngerokok. Sama brimobnya. Boleh nikah lagi. Itu. Yang benar, benar. Daripada pacaran, jangan nikah. Akhirnya benar nikah dia, nikah. Tapi sebentar doang cerai lagi. Rokok, diambil rokoknya sama saya, ambil rokoknya, dibuang ke depan. Enggak pulang diambil lagi sama dia. Jadi kita sendiri harus baik dulu, tampakkan kebaikan. Sebab banyak orang ketika menasihati ditolak karena kita sendiri kadang melakukan apa yang kita larang. Menonton TV, dia sendiri ngintip nonton. Gimana mau bisa ngelarang? Sholat, dia sendiri enggak sholat, tuh malas. Contoh dulu di keluarga. Contoh. Kalau sudah di apa namanya? Segani oleh orang tua, adik, kakak kita. Ramahin, menggurui. Orang paling gak suka digurui. Apalagi dibodoh-bodohin. Gak mau orang. Gak suka. Bisa ngomong. Ini kadang ngomong doang, pakai jilbab dong. Jilbabnya mana? Beli. Dah, kasih jilbab dulu, kasih lagi. Itu baru jilbab satu, baru dua. Dia mau pakai jilbab. Enggak ah, kenapa? Enggak ada gantinya. Beliin lagi, begitu cara. Kampung, bikin peraturan. Bikin, tulis. Kampung, satu. Harus bangun subuh. Dua, laki-laki semua sholat di masjid. Tiga, pulang dari masjid, baca surat Tabarok dengan empat. Itu. Habis makan, cuci piring. Jangan ngerembotin nenek di kampung. Enam, jangan berisik rebutan handphone. Nah biasanya adik kakak rebutan handphone. Tulis problem itu kalau pulang kampung. Gak boleh bertengkar dengan saudara. Anak kita dengan anak adik kita, anak kita dengan anak kakak kita, kadang berantem, ditulis, fotokopi. Orang muda, foto, kirim WhatsApp. Semua baca peraturan. Maka seminggu, dua minggu di rumah neneknya di kampung, tenang. Pagi, sore, baca surat tabarok, baca artinya. Dan gak mesti tabarok, boleh juga yang lain. Tapi saya senang mereka suruh baca surat. Enak, cucu-cucunya pada ke masjid. Itu hukum jamak. Ya asar, enggak udah, kapan? Udah dijamak tadi sama duhur. Anak-anak kecil udah jamak. Ya sudah, kita diam. Mereka mau jamak, itu. Padahal enggak ada kesibukan, main doang. Biarkan. Sambil dikasih dakwah di keluarga. Dan itu enggak mudah, memang enggak mudah. Tapi kalau kita ada keberanian, kita mau nasihatin ponakan, jangan kita yang nasihatin, ibunya. Adik kita kasih tahu tuh anak. Jangan terburu-buru kita menyalahkan orang tua kita, terima. Tapi salahkan dulu diri kita. Tahu bagaimana Rasulullah sebelum berdakwah? Dia memberikan qudwah hasanah, suri teladan yang baik. Sampai terkenal disebut Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Orangnya jujur, baik. Itu saja ketika dakwah dimusuhi. Apalagi kita. Keluarga kita tahu siapa kita. Keluarga kita tahu siapa kita sebelum kita ngaji, sebelum kita itu. Bandelnya. Apa dikira Rasulullah enggak pakai harta dakwah? Orang masuk Islam itu dikasih kambing sama Nabi. Kambing 3 juta tuh kambing. Ah kita 50 ribu. Cil. Nabi itu kambing. Hadoh berapa kambing kemarin korban? 1,5 masih ada? 2 juta kan? 2 juta itu dia. Paling murah itu udah. Kambing apa kucing? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Rasulullah itu dapat ghanimah, rampasan perang. Kasih sama anaknya, dibeliin motor, dibeliin rumah anaknya. Enggak, buat dakwah. Fatimah numbuk gandum sampai melepuh tangannya Fatimah. Sederhana hidupnya. Buat apa duitnya? Berikan ke... Bukan buat beliin mobil anaknya, bikinin rumah anaknya. Enggak. Buat apa? Sama keluarga berkorban. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tali wahai wanita, Nabi memanggilmu. Kata wanita itu, siapa Nabi? Apa orang yang keluar dari agama nenek moyang? Kata Ali, itu dia yang kau maksud. Akhirnya wanita itu siapkan bejana kalian. Bejana mereka disiapkan, tempat-tempat air disiapkan. Nabi tuangkan satu persatu bejana. Semua diisi penuh semua bejana. Dan air yang di bejana Nabi tidak berkurang. Lalu Nabi bilang kepada sahabat, masihkah ada sisa makanan kalian? Kumpulkan. Digelarkan kain. Kemudian para sahabat sisa-sisa makanan dikumpulkan. Setelah itu dikasih sama wanita. Dikasih dan dibawa. Pulang wanita itu kayak apa pikirannya. Dia bingung sekali melihat kejadian itu. Lalu baru saja aku berjumpa dengan. Atau mungkin dia memang seorang nabi. Kemudian wanita itu pun masuk Islam. Baik nabi kasih makanan. Ngaji sunnah sama tetangga aja gak kenal. Kiri kanan kita, dimanapun kita berada, ramah sama kiri kanan. Assalamualaikum. Di keranggan sana itu, atau ada seorang guru luar biasa akhlaknya. Saya diceritakan sama temannya itulah. Itu kalau ngeliat orang-orang kampung lagi pada nongkrong depan rumah, dia turun. Assalamualaikum. Turun dari motor. Berangkat ya, assalamualaikum, naik motor lagi. Orang kampung beda dakwahnya dengan dia, enggak berani ganggu dia. Segan menghormati. Tenang aja, itu pagi mau berangkat ke gereja pakai mobil, you know? Dibuka jendelanya, Pak. Orang Kristen, kita kadang orang Islam. Dakwahnya juga enggak diterima di tengah masyarakat. Kita melihat orang neraka-neraka aja. Kelembutan, kelembutan. Al-aslu fid da'wah ar-rifqu wal-lin. Asal dakwah itu adalah lemah lembut. Kasih sayang. Kalau sudah semuanya jalan kita tempuh, kurang lembut bagaimana Rasulullah? Kurang lembut bagaimana? Lagi sakit didatengin pamannya didakwahi, tapi hidayah di tangan Allah, enggak terima juga, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak. Dan jangan lupa doa. Karena yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Abu Hurairah kisahnya kan. Dia dakwahin ibunya, enggak diterima. Tiap hari ibunya memaki-maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari ibunya caci maki Nabi. Saking kejinya cacian itu, Abu Hurairah enggak kuat mendengarnya. Dia lari menemui Nabi. Ya Rasulullah, ibuku, ya Rasulullah, ibuku. Kenapa ibumu hari ini dia mencaci makimu dengan cacian? Nabi mengangkat tangan, Abu Hurairah tahu doa Nabi pasti mustajab. Buru-buru dia pulang. Assalamualaikum dari dalam. Waalaikum. Baik sekali dakwahnya sama orang tua. Tahun bapaknya yang Kristen nuntun sepeda dari pasar. Dari itu mau berangkat ke Jakarta lagi merantau, motornya ditinggal. Motor pakai. Padahal bapaknya Kristen, kasih motor. Lah kita ngasih apa? Selalu kalau lebaran pulang itu, saya enggak minta apa. Tapi akhirnya 3 tahun yang lalu itu, dia selalu minta. Temunya dia ngomong begitu, bapaknya juga kesel. Terserah mbokmu itu. Artinya terserah ibumu. Enggak ngomong iya, enggak ngomong enggak. Tapi dibelikan mobil itu, kakak-kakaknya bilang, bapak jangan dibeliin mobil. Kenapa? Itu bapak tiap minggu, berarti engkau membantu ibu untuk ke gereja. Biarin katanya, saya berbuat baik. Berlek katanya. Emang benar masuk Islam? Iya. Dan habis maghrib langsung. Bapak-bapak. Beritanya sampai di gereja, hari minggunya datang pendeta dari gereja. Doaku kan wis Islam. Aku enggak mau nemuin, dia. Begitu. Minggu kemudian ibunya nyusul masuk Islam juga. Dakwahnya nyindir, kita sering dakwahnya cacian. Dakwah begitu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Minta didoakan kepada Pak Haji, kepada. Adapun untuk kesembuhan, sholat tahajud, baca adat-adat, cara-cara pengobatan seperti itu. Adapun kalau dia baca Al-Fatihah saja, enggak ada ketentuan. Mau sekali, dua kali, tiga kali, ruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan dia. Adapun media air, maka diperselisihkan. Asalnya ruqyah tanpa pakai air. Ruqyah saja, bacain saja Al-Fatihah. Itu. Kemudian ada ruqyah dengan air ludah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiup ke tangan. Kemudian diusapkan ke tubuh orang yang sakit. Nah, itu ada. Aisyah meruqyah Nabi ketika mau meninggal dunia udah tanpa ada dasar, maka jadinya bid'ah. Kurban cukup 1 kali keliru. Hadisnya man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak berkorban, jangan mendekat tempat salat kami. Praktek Nabi setiap tahun Nabi berkurban, bukan cuman sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Nabi umroh sekali, Nabi haji sekali. Haji sekali, tahun berikutnya Nabi meninggal, nggak ada kesempatan lagi. Adapun kewajiban haji bagi kaum muslimin seumur hidup sekali, lebihnya haji sunnah. Umroh juga kewajiban cuman seumur hidup sekali, selebihnya sunnah. Dan sampai di sini kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.